sedih karena kepergianmu. Yang ku sesali kenapa kita bertemu. Tapi ya sudahlah, semua telah terjadi. Walau kini sendiri, harus ku akui kau menawan hati hingga kau hempaskan cinta suci ku ini. Sudah-sudahlah, aku terima, aku ikhlaskan saja. Wes tak kowe ojo sedih. Yo man, yeah. Iki lo aku sing bakal genteni. Kendeng masih